بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Mu'takifin wal-Mu'takifat, saudara-saudariku, para peserta i'tikaf dan pemirsa Khair TV di manapun anda berada. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan tadarus kita dari makna ayat-ayat Al-Quran yang kita bermohon kepada Allah kita bisa rangkai maknanya dalam suasana i'tikaf ini, untuk pesan-pesannya kita bawa kemudian pulang ke tempat masing-masing, sehingga lulus dari i'tikaf ini pesan-pesan itu kita bisa rangkai jadi pedoman kehidupan yang insya Allah kita bisa terapkan dalam lembaran baru hidup kita setelah kita lulus dari program i'tikaf selama akhir-akhir Ramadan ini. Kita bermohon pada Allah semoga materi hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk dari Allah, sehingga dengan itu tidak sekadar menjadi informasi yang disampaikan tapi meresap ke dalam jiwa, punya semangat kuat untuk diamalkan sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Saya sampaikan di awal jumpa pertemuan i'tikaf bahwa i'tikaf adalah fokus untuk bisa menilai diri dan memperbaiki pasca Ramadan sehingga arah hidup kita semakin jelas dan mendapatkan taufik. Taufik itu kesepakatan, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa singkatnya doa kita ridha Allah. Ya, hati-hati apakah pandangan kita diridhai oleh Allah atau tidak. Jalan kita itu benar disepakati oleh Allah atau tidak. Jangan-jangan kita berjalan ke kanan tapi Allah tidak menghendakinya. Kita ke kiri, Allah tidak menyukainya. Karena itu apa yang Allah sukai, bima yuhibbu wa yarda, apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, itu yang coba kemudian kita petakan dalam kesempatan pada malam hari ini. Karena itu kita akan mencoba untuk melanjutkan materi peta hidup kita yang kemarin dengan mengambil satu pesan dari Al-Quran untuk memulai dari target-target akhirat yang ingin dicapai. Maka hari ini kita akan mencoba untuk menentukan target akhirat kita yang coba kita turunkan ke dunia, dan dari penurunan itu kita akan tapaki jalur hidup kita sampai mencapai target yang dimaksudkan. Anda kalau targetnya ke masjid ini, sini banyak masjid teman-teman. Insyaallah, di sini ada Al-Ihsan. Geser sedikit ke sana ada Al-Furqan. Ke sana nanti ada Jannatul Firdaus. Ke sebelah sini ada Al-Azhar Kalimalang. Geser dikit ada As-Salam. Ke sebelah sana lagi ada Al-Ihsan Jaka Permai. Anda punya banyak pilihan. Tapi ketika target Anda adalah sampai di sini, Al-Ihsan PTM VJS misalnya, maka Anda akan menyiapkan semua perangkat-perangkat Anda untuk sampai ke sini sehingga maksimal tujuan Anda bisa diraih. Demikian kita akan lihat bentangan dalam Al-Quran. Ada banyak pilihan kemudian target-target di akhirat nanti yang bisa kita pilih. Dan disitulah kita akan turunkan perangkat-perangkatnya dalam rangka kita menujunya. Ini yang paling penting. Karena nanti, hati-hati, ada orang yang punya keinginan tapi tidak menyiapkan perangkat untuk mencapai keinginannya. Sehingga yang paling aneh itu, disiapkan banyak yang bagus tapi kok memilih yang buruk, itu yang paling aneh. Ya, katanya pengen i'tikaf, pengen. Banyak pilihan masjidnya. Tapi kok gak nyampe-nyampe ke masjid? Betul, nyampenya ada yang di tukang mie, nyampenya ada yang tukang steak gitu kan. Nyampenya, bahkan ada yang tidak sampai sekali pada tempat netral pun. Ya, karena itulah kita coba keluarkan malam ini. Dan mudah-mudahan saya bermohon kepada Allah supaya kita sudah bisa mengikhlaskan diri. Di begitu Anda memasuki ruangan masjid ini atau sekitaran masjid, Anda harus sudah mengaitkan diri Anda ya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak menempatkan diri untuk memohon kepada Allah seperti itu, tidak mudah ketika keluar dari sini untuk memperbaiki diri. Hanya akan jadi informasi saja, oh begitu ya, oh begini ya, oh seperti itu ya, oh selama ini keliru ya. Anda sadar keliru tapi tidak memperbaiki diri. Itu yang jadi masalah. Karena itu, coba kita turunkan dengan cepat karena malam ini kita terbatas. Saya selalu punya visi di malam-malam i'tikaf, tidak terlampau banyak kita menghadirkan materi sehingga jeda waktu menuju fajar kita bisa manfaatkan untuk mengoreksi diri dan masing-masing bisa menilai pribadinya untuk memperbaiki pada sesi-sesi berikutnya dalam alur kehidupannya insyaAllah. Malam ini kita akan bersama pertama Quran surah ke-59 ayat ke-18. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Bila pun tidak terlampau nampak, saya akan bacakan sehingga suaranya lebih terdengar insyaallah. Satu, ini ayat utama yang akan kita kaji. Dari sini kemudian kita turunkan ke beberapa targetnya. Saya ambil contoh saja dari sekian banyak yang dibentangkan dalam Al-Quran. Target pertamanya, kita hadirkan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Paling real untuk mendapat ini yaitu di Quran surah ke-23. Kita ambil ayat 1 misal sampai dengan ayat 9-nya. 2, kita ambil contoh Quran misal surah ke-51 ayat 15 sampai dengan kita ambil 23-nya. 3, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. 4, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-25. Dan ada yang paling spesial dari ini semua, saya ambil sini sebagai tambahan masuknya ke semua ini. Semua ini bisa dikunjungi. Saya turunkan seperti ini supaya ini nanti bisa saya terangkan lebih jauh. Saya buat garis begini dulu. Saya naikkan ke atas. Ambil Quran surah ke-35 Fatir ayat 33. Ini sering kali saya sampaikan. Bahkan dia bisa mengajak anggota keluarganya, bahkan bisa membuat bangga ayah ibunya, membahagiakan pasangannya dan mengajak keluarga besarnya. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau tidak mampu melakukan yang ini, ada pilihan yang kedua. Walaupun tidak sedahsyat yang paling atas. Quran surah 52 ayat 21. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ingat kembali, refleksikan tentang esensi Ramadan, dan dari situ kita mesti paham dan kita bisa mengetahui kenapa materi malam ini penting kita bahas. Saya tidak ingin membahas sesuatu yang tidak ada kaitan erat dengan pembahasan-pembahasan Ramadan. Etikam sudah kita bahas. Kemarin bekal hidup sudah kita uraikan. Sekarang kita akan pasang target akhirat. Sebelumnya saya coba tanya kembali, kita coba review. Apa esensi daripada puasa? Takwa. Baik. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, mulai kini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang-orang dulu juga mendapati kewajibannya. Apa esensi kewajiban puasa ini? Bukan sekedar menahan lapar dan haus. Karena kalau cuma nahan lapar dan haus, jangankan yang beriman, yang tak beriman pun dia punya puasa. Awas, Kristen punya puasa, Yahudi punya puasa, Hindu punya puasa, Buddha punya puasa. Bahkan yang tak beragama pun mengatakan dirinya animis, dinamisme, punya puasa. Silahkan cek, ya. Nah, apa perbedaan puasa orang beriman? Di esensinya itu perbedaannya. Bukan sekedar menahan lapar, haus, syahwat, tapi la'allakum tattaqun, supaya bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Ini poinnya, takwa. Nah, sekarang, yuk kita turunkan sebentar. Inti dari puasa adalah takwa. Fokus. Nah, sedangkan ciri orang takwa, dari sekian banyak ciri terbentang di dalam Al-Quran, di antara cirinya adalah ada di Quran surah ke-59 ayat 18. Dan persis ayat ini pun nanti dibuka dengan kalimat iman dan meminta orang beriman meningkatkan takwa. Tadi orang puasa disapa dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu.

Dalam urusan yang sementara saja kita perlu tempat bernaung, maka bagaimana dengan sifat kehidupan yang abadi? Kita harus punya tempat bernaung. Pertanyaan saya, antum saat kembali pada kenapa bengong? Antum mau kemana di akhirat? Di akhirat gak ada ibadah lagi, gak ada orang sholat di akhirat, gak ada orang puasa di akhirat. Terlampau soleh kalau di akhirat masih ibadah. Ibadah urusan dunia, sampai di alam kubur pun sudah gak ada ibadah lagi. Makanya setan cuma menggoda urusan dunia saja. Dunia, ketika kita sholat di urusan dunia, kita sholat, setan datang, adzan, sejak adzan dia datang, dia pergi saat adzan itu. Makanya ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pergi. Wa alaihi dhalatun, sambil terbirit-birit begitu. Ya. Tapi selesai adzan, thuwiba, fa'idha thuwiba ada, selesai adzan datang lagi, goda. Makanya saya sering katakan, Anda jalan dengan non-muslim, adzan berkumandang, teman non-muslim Anda mengatakan, Mas, sudah adzan nih, apa enggak sholat dulu? Non-muslim tuh. Begitu adzan selesai, tiba-tiba yang muslim jawab, tenang, baru adzan, belum komat. Balik setan ya. Dia mulai goda. Betul. Nah, karena itu dalam urusan dunia masih digoda. Tapi dalam urusan akhirat sampai ke alam kubur, dia enggak goda lagi. Makanya kalau saya memilih untuk seorang yang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, enggak perlu diadzanin lagi. Karena fungsi adzan cuma dua. Yang pertama adalah memanggil, mengajak orang sholat. Yang kedua mengusir setan. Nah, di alam kubur dua fungsi ini sudah enggak ada. Yang meninggal sudah enggak sholat, dan setan sudah enggak menggoda orang meninggal. Enggak ada kerjaan, setan stres yang menggoda orang meninggal itu. Enggak ada kerjaan, Mas. Baik, ini cuma pandangan ya. Yang lain mungkin punya pandangan berbeda, tapi kita juga punya dalil terkait dengan persoalan dimaksud. Hanya pertanyaan saya tadi, kita kembalikan. Anda kalau di akhirat, mau kemana targetnya? Mau masuk apa? Surga. Jadi kalau seperti ini, yuk kita terapkan makna ayatnya. Yuk, tadi kan kita bikin rumus ya. Ada rumusan dalam Al-Quran pedomannya, sekarang kita terapkan dalam bentuk persamaannya. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Harus punya visi sampai kembali ke akhirat. Apa visinya? Targetnya, visinya adalah punya target masuk ke surga. Baik. Sayang kalau Anda di dunia, tiba-tiba pulang, tempatnya abadi, gak ketemu surga, sayang. Awas, hati-hati. Karena pilihan cuma dua. Ya, kalau gak di surga, di mana? Kok ringan sekali, kencang lagi, neraka. Awas, harus tahu dulu apa sifat neraka nanti dalam pembahasan berikutnya. Sekarang perhatikan, sini. Target saya surga. Sudah, target saya masuk surga. Pertanyaannya, surga yang mana? Karena Quran membentangkan pilihan, seperti Anda memilih masjid ini, ada banyak pilihan. Maka secara singkat, ada banyak kemudian keterangan tentang surga dalam Al-Quran, saya jadikan 4 klasifikasi yang secara umum saja. Ya, secara umum, ini. Ada kisaran 4 kelas surga yang ditampilkan dalam Al-Quran. Saya sering istilahkan, pertama kelas VVIP, kedua kelas VIP, ketiga kelas bisnis, ya keempat kelas ekonomi. Tapi ekonomi gak harus disamakan dengan urusan ekonomi dunia. Ya. Nanti kita lihat, siapa yang mudiknya sampai dengan kelas-kelas ini, siapa yang mudiknya bahkan tidak sampai kepada ini, dan siapa yang nestapa saat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Paling kanan, pertengahan agak sedikit ke atas. Sudah? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ada ayatnya? Kelas pertama. Dan siapapun, man. Man itu menunjuk pada personal. Asal kata man, isim mausul, kata sambung menunjuk pada objek atau bahkan subjek, dia menunjuk secara personal asalnya. Walaupun bisa secara umum, tapi dasarnya menunjuk personal. Lawannya alladzina. Alladzina menunjuk makna banyak. Jadi kalau ada Anda menemukan kalimat dalam bahasa Arab, terkhusus nanti ayat Al-Quran, ada huruf mannya, maka sifat dari kalimat itu ditujukan secara personal kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan siapapun secara personal, Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia sudah baligh. Dia mau menaati Allah dan Rasulnya. Awas, ini kalimat umum. Siapa yang dalam hidup dunianya, dia menggunakan segala aktivitasnya berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul, dia bawa dalam kehidupan dunia, dia terapkan dalam kehidupan dunianya. Misal, Anda mau memetakan fungsi aktivitas tubuh dulu, gak usah jauh-jauh ya. Fungsi aktivitas tubuh, saya sering katakan ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian Anda keluarkan ayat-ayatnya. Ayo keluarkan supaya lebih ringan jadi panduan dalam kehidupan. Misal, hari ini Anda akan belajar tentang ayat kepala dulu. Di kepala ada apa? Di kepala di dalam ini ada pikiran. Di kepala ini ada mata. Di kepala ini ada telinga. Di kepala ini ada lisan. Anda ambil empat ini dulu saja. Pikiran, mata, telinga, lisan. Keluarkan ayat-ayatnya. Bagaimana Al-Quran membimbing pikiran seseorang? Seperti apa dia mesti berpikir? Awas. Inna ba'adadhani itham. Sungguh prasangka buruk itu melahirkan dosa. Maka muncul kemudian hadis-hadis Nabi SAW mengajak kita berprasangka baik. Maka orang yang taat kepada Allah punya visi yang pertama, dia akan menentukan target surga dia, maka dia akan mendesain dan mengarahkan seluruh aktivitas pikirannya kepada prasangka-prasangka yang baik. Masya Allah. Jadi mulai dia bangun, dia sudah punya rencana-rencana yang baik. Kalau di sini sudah baik, dia petakan lagi ke mata. Apa ayat-ayat mata? Turunkan lagi. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pria pada pria-pria beriman, iman teman-teman. Lihat. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Matanya, pertama kali disebut mata bukan matanya, imannya dulu. Quran surah 24, ayat 30. Ayat 31 untuk perempuan. Katakan pada pria-pria yang beriman. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Matanya palingkan dari yang tidak baik. Masya Allah. Mulai hari ini, Anda keluarkan, belajar ya. Sehari aja atau sebulan dah. Sebulan. Ya, saya katakan sebulan karena tidak mudah. Anda coba sebulan gunakan ayat ini satu untuk membimbing mata Anda saja dulu. Latihan. Lihat yang baik-baik. Apa ukuran baiknya? Ukuran baiknya bukan nafsu. Kalau nafsu repot nanti keluar dari sini sendal saya enggak baik. Yang dilihat sendal yang lain yang baik. Masya Allah. Bikin status lihat. Begitu lihat foto istri saya kurang baik. Nih, istri orang lain yang baik. Itu yang repot. Itu sebaliknya. Nah, apa ukurannya? Yang Allah ridai. Yang Allah ridai itu yang baik. Yang tidak baik jauhkan. Demi Allah saya katakan ya. Kalau se-Indonesia saja, orang Islamnya bisa menerapkan ayat mata, aman kehidupan di tempat ini. Dan damai kita teman-teman sekalian. Karena mata kita itu sangat menentukan dalam aktivitas. Begitu melihat proyek yang tidak baik, palingkan. Begitu melihat hal gambar yang tidak baik, palingkan. Begitu melihat aktivitas yang tidak baik, paling. Jadi begitu mata kita digunakan pada yang baik-baik, itu Masya Allah. Ini haram nih, palingkan. Nah, tapi persoalannya ada matanya berpalingnya diambil. Nah, tanda tangan Pak, aduh saya gak bisa lihat hal yang tidak bagus. Sambil merem aja Pak, sambil merem. Tuh. Ayo belajar. Masuk ke mulut, keluarkan ayat lisan. Masuk ke telinga, keluarkan ayat telinga. Nah, kalau Anda bisa begitu sampai ke ujung kaki ini. Ini baru tubuh kita loh. Saya belum bicara tentang pakaian Anda. Apakah pakaian yang kita kenakan disukai oleh Allah dan Rasulnya? Silahkan cek. Apa ukuran disukai itu? Bagus? Atau tertutup aurat? Tertutup auratnya indah? Atau sekedar dibungkus? Silahkan cek. Ini baru pakaian teman-teman. Belum alas kaki yang Anda gunakan. Itu baru alas kaki. Belum kendaraan yang Anda kemudian kenakan. Itu baru kendaraan, belum rumah yang Anda huni. Berapa kamar adanya? Berapa kamar yang difungsikan? Di setiap kamar berapa tempat yang pernah Anda gunakan berzikir kepada Allah? Jangan-jangan sampai sekarang masih ada satu ruangan, disentuh pun gak pernah. Itu baru kamarnya teman-teman, belum perangkat yang ada di rumah Anda. Berapa gelas yang pernah Anda gunakan untuk menghadirkan energi, menampung minuman dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa piring yang telah Anda koleksi sampai dengan hari ini? Jangan-jangan sebagian jadi hanya jadi pajangan saja. Cek. Itu lihat visi akhirat. Gak ada yang sia-sia. Jadi kalau orang tertata nilai akhiratnya, semua tergunakan, itu yang disebut dengan berkah. Kendaraan terpakai, pakaian terpakai, ruangan di rumah terpakai. Itulah akhirat. Jadi dunia kita terbantu, hidup kita terarah. Kalau ada orang seperti itu, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maka orang seperti ini, dia punya visi seperti orang dulu, yang pernah Allah anugerahkan limpahan nikmat kepada mereka. Hal pertama yang Allah sampaikan pada visi yang pertama, bukan sekedar dia akan mendapatkan tempat terbaik di surga, tapi Allah jamin di dunia pun hidupnya akan penuh dengan kenikmatan. Jadi ternyata orang nikmat itu bukan orang yang banyak, termasuk bawa kencelengan masjid misalnya, banyak tuh. Bukan. Siapa yang melatih anaknya bawa kencelengan masjid? Nih, sudah kesini lagi. Bukan banyaknya. Baik pemirsa. Ya, bukan banyaknya. Jadi kalau cuma ukuran banyak, ah itu pasti dunia itu. Dunia itu. Ya, ukuran itu tidak harus dinilai dengan banyak, tapi yang banyak itu ada berkahnya enggak? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah manfaatnya, kepake. Kepake. Tuh antum pegang pulpen, pena. Di situ kemudian ada lembaran kertasnya. Berapa banyak yang terpakai? Coba buka lemari pakaiannya iseng-iseng, antum buka tuh. Berapa yang sudah dipakai tuh? Jangan-jangan sekian cuma jadi pajangan. Coba cek. Coba dalam hidup kita, apa aja yang kita kenakan tuh? Koleksi pecinya untuk laki-laki, koleksi jilbabnya untuk perempuan. Silahkan cek. Jadi apa yang coba kita hadirkan, kalau Anda benar-benar ngikuti visi ini, kata Allah, saya berikan kenikmatan dalam hidup. Nikmat itu adalah ketika semua yang Allah titipkan kepada kita terasa manfaatnya. Enak. Dan bebannya pun nyaman. Jadi asasnya asas manfaat. Apa manfaatnya makan? Kenyang, insya Allah luar biasa. Kenyang tuh. Padahal asas mula manfaat makan itu menutup lapar. Jadi kalau cuma sekedar nutup lapar, maka apapun yang bisa kita konsumsi sepanjang Allah benarkan, kita akan makan itu, kita akan minum. Tapi kalau sekedar menghadirkan kenyang, yang menghadirkan nilai nafsu di dalamnya, maka akan lebih variatif aktivitas yang akan kita lalui. Contoh, nasi itu bisa diolah, dimakan. Kalau sekedar menutup lapar, antum gak akan pernah pikirkan mau nasi manapun. Tapi kalau urusannya kenyang, sudah akan repot. Nasi putih, nasi goreng, nasi uduk. Dan sekian banyak nasi yang ditampilkan. Begitu nasi goreng pun sudah lain lagi. Masya Allah. Nasi goreng yuk. Nasi goreng mana? Wah, sudah lain lagi tuh. Ada nasi goreng kebon kacang, ada nasi goreng ini, ada nasi goreng ini. Itu ada uduknya, ada macam-macam. Masya Allah. Apalagi sate. Sate sudah banyak, ada gulai, ada ini, ada itu. Padahal sate bertebaran, tek-tek-tek-tek-tek datang. Jangan yang ini ya, sate Kadir aja. Kadir, ke Bogor, naik ke puncak. Udah nyampe bagian pertama, ini kurang. Nomor 2 di atas, 2, ke atas. Sampai jam 1, tutup. Orang pada mudik, kejar, capek hidupnya. Nah, jadi ini bagian pertama, orang-orang yang visi akhiratnya menempatkan hukum-hukum Allah dalam kehidupannya, maka asas pertama akan ada manfaat dalam setiap aktivitasnya. Silahkan cek, mata yang baik itu kalau melihat yang baik-baik pasti bermanfaat. Lisan kalau bicara yang baik-baik pasti bermanfaat, Pak Bu. Coba cek anak-anak Bapak dan Ibu, kalau bicaranya baik kan Bapak Ibu suka. Tapi kalau bicaranya sedang gak baik kan sedang gak nyaman perasaan kita. Semua hal yang gelisah itu pertama kali hadir dari hal-hal yang tidak baik. Nah sekarang, kalau sudah nyaman bagaimana akhiratnya? Masya Allah. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka akan mendapatkan nikmat hidup dan saat kembali ke akhirat akan ditempatkan bersama semua nabi. Masya Allah. Tempat pertama, VIP, very very important person. Sangat terbatas. Tiketnya sangat terbatas. Dengan siapa? Dengan semua nabi. Saya sering katakan, jama' itu di bahasa Arab ada dua. Satu jam'ul qillah. Jama' tapi menunjuk terbatas. Terukur. Yang kedua jam'ul kathrah. Jama' menunjuk pada lingkup yang banyak. Ukurannya luas. Nabi bentuk tunggal. Jama'nya, jama' qillah, jama' terbatas, anbiya namanya. Nabi, jama' terbatasnya anbiya. Kalau ada tulisan bentuknya anbiya, anbiya begini, anbiya. Artinya beberapa nabi, terbatas, jama' lebih daripada 3. 4, 5, 6, tapi gak semua nabi. Apalagi kalau pakai al-anbiya yang ini saja, yang lain tidak diceritakan. Maka Anda temukan misalnya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus di surah Al-Anbiya. Tapi nabi-nabi yang lain tidak dipopulerkan di sini, tidak disampaikan kisahnya karena diberikan yang terbatas saja. Tapi teman-teman, kalau Anda ingin menghadirkan semua nabinya tanpa kecuali, maka rubah kalimatnya pada bentuk jam'ul kathrah. Berubah dari anbiya jadi nabiyyin, an-nabiyyin. Ini dia. Kalau sudah kalimatnya nabiyyin, itu artinya semua nabi tanpa batas. Masya Allah. Ada surga level pertama, tinggalnya dengan seluruh nabi tanpa batas. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhi, di mana surganya? Oh, tidak lebih baik daripada antum. Antum di mana? Surga saya. Depannya ada Habib A. Kanannya Kiai A. Wah, kirinya juga Syekh B. Di belakangnya Ustaz Fulan. Yang dulu kita ikut kajian tuh. Masya Allah. Luar biasa. Hebat. Antum di mana? Saya biasa aja. Biasa gimana? Depannya siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Oh, masa iya? Belakang Nabi Musa alaihissalam. Pemilik tongkat. Oh, Masya Allah. Kiri Nabi Isa sekali sentuh hilang penyakit dulu. Masya Allah. Kanan Nabi yang kita rindukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuh lihat. Wah, luar biasa. Bisa gak berkunjung ke tempat antum? Saya sih gak yakin. Tapi ya asal info aja, dekat Nabi Muhammad ada paling ganteng semuka bumi dulu. Nabi Yusuf. Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi. Situ dulu kita lihat ganteng-ganteng serigala. Hebat. Levelnya tinggi. Siapa golongan ini? Cuman tiga. Yang nanti di surga bersama para Nabi itu cuman tiga golongan. Maka Anda mesti pastikan Anda masuk dalam tiga golongan ini. Tiga golongan ini. Siapa? Diikutkan oleh Allah langsung menggunakan wawu, wawu ataf. Ataf itu dalam ilmu nahu, huruf ataf itu mengikutkan hukum dan keadaan sekaligus pada kalimat sebelumnya. Hukum dan keadaannya. Ingat, kalau bicara hukum, nanti akan terkait dengan aktivitas. Kalau bicara keadaan, akan terkait dengan kenikmatan yang diraihnya. Jadi kalau saya katakan keadaannya diikutkan pada sebelumnya, lihat, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin. Siddiqin diikutkan kepada para nabi menggunakan wa. Artinya keadaan mereka di surga sama persis keadaannya dengan para nabi itu. Baik. Wasyuhada, para syuhada. Orang-orang yang wafat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang itu nanti ada tiga. Berjuang dengan fisiknya, dalam suasana nanti ada perang-perang fi sabilillah yang ditetapkan hukumnya secara agama dibenarkan. Awas, bukan sembarangan ledakan sana sini. Tidak, ada hukum nanti. Yang kedua, berjuang dengan harta. Ada nanti yang berjuang dengan harta fi sabilillah, dan ayatnya banyak menyebar dalam Al-Qur'an. Ayo saya beli, kata Allah. Ayo saya beli, saya beli. Siapa yang berjihad dengan hartanya? Bahasa kiasan digunakan di situ. Ada yang menggunakan ilmunya, berjuang dengan pengetahuannya. Di satu tenaga, yang kedua harta, ketiga ilmunya. Seperti antum yang ke majelis ilmu. Itu disamakan pak hukumnya. Jangan main-main, kelihatan sederhana. Makanya kalau Anda dalam sepekan gak bisa masuk ke majelis ilmu, tangis Anda, menangis Anda. Mesti menangis. Karena peluang yang dibuka oleh Allah untuk Anda masuk ke level pertama ini, Anda sendiri jauhi itu. Itu level pertama pak. Buka Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Ayat ini turun, itu menyandingkan hukum yang sama dengan pejuang-pejuang secara fisik. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Begitu semua orang pergi ke jihad, medan perang, dengan jihad fisiknya, berangkat saking inginnya level pertama. Bahkan dikisahkan ada seseorang yang baru tiba dari aktivitas dia berniaganya, lama dia tidak berjumpa dengan keluarganya, begitu pulang disambut oleh istrinya. Dia sudah mandi, dia sudah makan, sedang duduk berdua ngobrol begini, tiba-tiba datang panggilan jihad. Wanada munadin, penyeru jihad itu berkata, jahidu fi sabilillah, peluang jihad ini sekarang datang. Tiba-tiba dia berkata pada istrinya, mah ada panggilan, pamit ya. Ibu, bu, suami pergi udah 3 bulan tuh. Aktivitas banyak di luar. Tiba-tiba telepon, aku pulang besok. Masya Allah. Dah siap semuanya tuh. Persis seperti yang sekarang mau mudik, teh. Tunggu-tunggu. Besok aku pulang, sayang tunggu ya. Bu, di rumah nyiapin semuanya. Tuh, di sini siap-siap. Bekalnya hebatnya, ada motornya bebek, bekalnya singa. Bu, udah. Betul Pak, tumbuk-tumbuk-tumbuk naikin kan. Bu, di belakangnya ditulisin. Segala ditempuh perjalanan cukup panjang. Wah, luar biasa. Teng, yang sana siap-siap. Dirapiin, dibersihin, rumah diberesin, semua rapi. Makanan diada-adain, yang enggak ada jadi ada, ya yang aneh jadi muncul. Ya kan? Luarnya kongwan, dalamnya rengginang, ya. Masukin semuanya. Tiba-tiba begitu sampai di rumah, sudah beres-beres sudah semua, tiba-tiba Bu, suami Ibu mengatakan, "Aduh, aku ada panggilan mesti berangkat lagi." Dan pemberangkatan itu boleh jadi tidak mengembalikan ia pada keluarganya. Respon saya kepada Ibu, apa respon Ibu pada saat itu? Bang, jihad nanti aja deh, yang sekarang di sini dulu. Coba cek. Tapi hebatnya para istri zaman dulu, sudah tiba panggilan Allah, maka jika Allah memiliki keinginan, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Kamu berjuang di sana, saya berjuang di sini. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, begitu banyak yang keluar turun ayat ini, tidak diduga. Kata Allah, kenapa mesti semuanya berjuang ke medan perang seluruhnya? Saya turunkan satu amalan yang saat dikerjakan nilainya sama dengan jihad secara fisik. Apa itu? Tafaqquh fiddin. Mendalami urusan agama kita. Hidupkan majlis-majlis ilmu. Itu jihad. Anda kalau di jalan nih ke sini, di pertengahan misalnya, taruhlah misalnya ajal Anda tiba, sedang menuju ke sini. Itu Allahu Akbar. Begitu di jalan, belum sampai ke tujuan, dituliskan pahalanya. Wafat Anda sebagai syuhada di situ. Demi Allah saya katakan. Makanya turun hadis-hadisnya, apa Anda tidak baca? Ibnu Majah nomor hadis 233. Man sallallahu lahu. Siapa yang menyiapkan dirinya? Menyiapkan dirinya. Man tuh sama-sama pakai man. Yang menyiapkan dirinya. Kemudian dia menyiapkan dengan sempurna. Menempuh perjalanan. Berliku dia tempuh. Untuk apa? Untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya. Maka setiap langkahnya akan mempermudah dan mempercepat dia masuk ke dalam surganya. Setiap langkah antum dihitung Pak. Dihitung. Oh gimana kalau langkahnya cuma 2 langkah naik mobil? Mobilnya jadi saksi. Betul sampai banyak macam-macamnya. Berapa banyak kendaraan Anda digunakan dalam hal taat dan bandingkan dalam hal maksiat. Jadi saksi. Hadir teman-teman sekalian, ayo hadirkan. Cari, makanya keluarkan amalan-amalan yang terkait dengan ini. Ayo syuhada. Wassalihin, toh jadi orang soleh. Dipilihan cuma 3. 1, jadi siddiqin seperti Abu Bakar pernah mencontohkannya, bahkan memiliki gelarnya Abu Bakar as-siddiq. Syuhada, sudah banyak. Berapa banyak orang yang kemudian berziarah ke Madinah ke makam syuhada? Keluarkan amalannya. 3, ini yang paling berpeluang kita dapati. Wassalihin. Salihin. Awas hati-hati. Karena tidak hanya sekedar melekat pada nama. Saya sudah solihan Ustaz. Bisa enggak ke situ? Tidak. Anda mau solihan, mau solihin, mau solihun. Enggak bisa. Ya, jadi bukan nama yang sekedar melekat. Tapi dari 3 urutan ini kita mesti keluarkan amalan-amalannya. Apa amalan orang-orang soleh ini? Nah, sebelum sampai ke amalannya, kita akan lihat dulu sebentar, sejenak. Di surga mana level yang pertama ini? Memang bersama para nabi, tapi surganya yang mana? Nah, paling memungkinkan adalah surga tingkat paling tinggi, Firdaus. Quran surah ke-23, ayat 1-9. Kalau kita turunkan dari 7, terus sampai dengan ke bawahnya, Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang mendapat warisan surga Firdaus, masyaallah. Ibu dapat warisan 100 miliar, mau enggak, Bu? Hah? Diam, enggak apa-apa, memang perempuan mesti diam. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah as-sukut, diam itu as-sukutu 'alamatu ha. Ya, diam itu tanda setuju. Jadi kalau dilamar ibu diam itu setuju. Jadi kalau ada yang lamar, ibu menolak misalnya, tidak setuju, cepat jawab, saya tidak setuju. Kalau ibu diam, itu dalam hukum fikih disebut setuju. Apakah kamu setuju dilamar oleh dia? Itu setuju. Saya tanya pada ibu, ibu dapat warisan 100 miliar, mau tidak? Kalau ibu jawab, setuju banget namanya. Mau, tuh. Baik, sekarang pilihan kedua. Ibu pilih mana? Dapat 100 miliar warisan atau mendapatkan warisan surga Firdaus? Oh, makin banyak yang jawab.

Puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Visi surga dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang ke surga pun dibuka dengan kalimat iman. Wabashshiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira pada orang yang telah beriman. Wa amilus shalihat. Dan dengan imannya dimengerjakan banyak amal soleh. Kalau tadi kan dirinci ya. Ada sholat. Sholatnya juga khusus tahajud. Ada infak, ada zakat, tahan marah. Kalau ini umum. Amal soleh yang penting amal soleh apa aja? Sholat fardu amal soleh? Amal soleh. Sholat sunnah amal soleh? Amal soleh. Orang yang ngejar surga lebih tinggi, dia kerjakan sunnahnya. Tahajud. Dapat dia surga lebih tinggi lagi. Tapi ada orang yang mungkin, sudahlah, yang penting amal soleh aja. Yang penting saya mendapatkan yang pokok, amal soleh. Maka datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Mengatakan, bima makna, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Bima makna, ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan. Gak usah berat-berat. Yang penting bisa masuk surga. Pintar orang ini, Pak. Modal sedikit, pengen keuntungan banyak. Gak apa-apa. Yang ringan-ringan ya Rasul. Cuma jangan berat-berat. Yang penting masuk surga. Itu intinya. Itu intinya. Diajarkan oleh Nabi tentang sholat yang fardu aja. Tentang puasa yang fardu aja. Fardu. Kalau kamu ingin tambah itu sunnah. Kata orang ini. Enggak ya Rasulullah. Saya akan kerjakan yang fardu aja. Dan saya akan tinggalkan maksiat. Fantolako dia pergi. Maka Nabi mengatakan. Qad aflaha in sadaqa. Atau dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar. Dia bisa masuk surga. Cuman gak dijelaskan surga yang mana. Artinya. Mengerjakan yang fardu-fardu saja amal soleh bisa masuk surga, tapi catatannya tinggalkan maksiat. Sebab ketika mengerjakan maksiat itu amalan yang baik diambil, diambil, diambil, diambil. Ya, nah kalau Anda merasa maksiat masih banyak, tutup dengan yang sunnah yang lainnya dan banyak beristighfar, tinggalkan yang ini pelan-pelan, tinggalkan sampai ditinggalkan sekaligus. Baik, sudah ada pilihannya, tinggal silahkan turunkan. Maka itulah jadi visi akhirat kita. Kalau sudah diturunkan dalam kehidupan. Maka mulai hari ini coba renungkan. Antum yang on off pulang ke rumah. Ya, sudah cukup off-kan dari segala kegiatan yang tidak mengantarkan Anda ke surga. On-kan segala hal-hal yang bisa mengantarkan pada cahaya-cahaya yang bisa mengantarkan dan membimbing Anda ke surga. Mulai hari ini bikin visi. Anda mau surga yang mana? Teman-teman mau yang mana? Firdaus? Atau yang taman surga? Atau yang boleh? Angkat tangan minimal. Gak apa-apa Ustaz, yang penting masuk surga. Ya, saran saya, tolong bikin visi yang di atas ya, yang ini. Saya ingin kita semua bergandengan tangan dan saling mendoakan. Pasang yang ini. Ya, usahakan, turunkan amalan. Turunkan di rumah, di pekerjaan, dan sebagainya. Nanti, ketika Anda pasang target yang paling tinggi 100%, maka usaha Anda pun akan maksimal. Dia walaupun gak kesampaian ke sini, nyangkutnya jelas misalnya di sini, atau di sini. Kalau Anda pasang targetnya yang paling rendah di sini misalnya, maka energi kita pun akan seadanya. Mending kalau masuk. Pertanyaannya kalau gak kecapai, nyangkutnya di mana? Yang repot. Makanya mulai besok tengok anak Anda di sekolah, di pesantren. Pertanyaan pertama akan beda. Ahli surga dengan ahli dunia akan lain. Ahli dunia akan ditanya dunianya dulu. Begitu sudah ujian, mau liburan. Sayang bisa ujiannya. Apa kabar? Sehat, Ma. Ujian gimana? Lancar, Ma. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Oh. Gimana? Bekal masih cukup? Cukup. Ya sudah. Ya nanti mama kesana ya sama papa. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat. Padahal sholat itu yang mengantarkan ke surga duluan. Orang tua ahli surga bukan begitu pertanyaannya. Telepon, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sehat nak? Sehat. Sudah sholat belum? Sudah mah, alhamdulillah. Berapa hafalan Qurannya? Ayo semangat ya. Teman kamu sudah bisa tuh ngasih mahkota buat mama dan papa. Ayo berjuang. Papa mama juga menghafal. Ayo nak, bismillah ya mama doakan. Mama doakan kamu butuh apa, mama support. Yang penting kamu hafalkan Qurannya ya. Ayo, kita capai, kita capai. Ya ma, insya Allah, insya Allah. Sudah, jangan lupa ranking 1 ya. Sudah. Jangan lupa, jadi dunia itu diakhirkan. Dan itu indah. Ayo coba. Telepon sang-sang suami, Pak. Kabar, alhamdulillah. Sudah sholat belum? Masya Allah. Mama. Udah, alhamdulillah. Mama gimana? Yuk, kita sama-sama ke surga. Wah, itu indah. Kelihatan sama manajer, ngapain? Surga, Pak. Masya Allah. Sudah. Siap ya? Sekiranya itu gambaran untuk malam ini. Kelihatan seperti sederhana. Tapi disitulah kemudian akhir kehidupan kita akan ditentukan. Saya bermohon kepada Allah semoga kita diberi petunjuk oleh Allah. Disentuh hatinya di malam ini. Sehingga tidak sia-sia kita berkumpul. Ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang. Saya katakan pada Anda waktu kita terbatas. Saling mendoakan. Termasuk juga kita. Saya doakan Anda. Anda doakan juga saya. Dan saya menyampaikan dengan segala kerendahan hati pasti akan banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan, termasuk dalam penyampaian uraian. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak tepat. Sangat sederhana rumusan dari taklim yang saya sampaikan. Anda menemukan hal yang tidak sepakat, Anda boleh tinggalkan. Anda tidak cocok dengan itu, Anda bisa cari ustaz yang lain. Dan saya malam ini pun mengatakan, setiap yang pernah menzalimi, saya doakan semoga Allah berikan ampunan terbaik dalam kehidupan. Setiap orang yang pernah baik, saya doakan semoga mendapatkan kemuliaan dengan segala kebaikannya. Dan dengan segala itu, mudah-mudahan hidup kita damai, tenteram, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak meminta apapun kepada Anda semua, dan saya hanya memohon kepada Allah supaya mudah-mudahan Anda diringankan lisan Anda untuk dalam sujud Anda memohon kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua serta keluarga. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Tolong maafkan saya, ada sisa waktu bagi kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan mendekat kepada sahur. Pilihannya ada, waktunya terbentang. Tadi sudah saya terangkan, ada kebiasaan orang ahli surga menjelang sahur, ada kebiasaan ahli surga memetakan hidupnya. Tinggal segalanya sekarang di tangan Anda berdasarkan kesepakatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, kami ingatkan kembali bahwa besok mulai subuh kita akan insyaallah jumpa paginya ya, subuhnya. Mulai besok saya berikan kesempatan untuk menghafal. Manhajnya sudah saya berikan tadi, jadi tinggal Anda praktekkan besok subuh. Kemudian jam 9:30 saya akan ke sini, yang laki-lakinya akan tawaf Quran, yang akhwatnya akan setoran dengan saya di sini. Kemudian zuhurnya kita tanya jawab, asarnya kita sempurnakan kembali, dan malamnya besok kita akan sholat. Karena malam ganjil, kita planningnya adalah untuk meningkatkan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan malam genap, kita meningkatkan pengetahuan supaya bisa dipakai dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.